Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kita baru memulai bab addu'a ila syahadati an la ilaha illallah. Di bab ini penulis Asy-Syaikh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullah menyebutkan satu ayat, yakni surah Yusuf ayat yang ke-108. Beliau mengatakan wa qaulillahi ta'ala, bab seruan kepada syahadati an la ilaha illallah, dan firman Allah ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah inilah jalanku, aku menyuruh kepada Allah di atas basirah, aku dan orang-orang yang mengikutiku, dan maha suci Allah, dan aku bukan termasuk orang-orang musyrik. Kata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah di dalam kitab beliau Al-Mulakhas fi Syarah Kitab Tauhid, beliau mengatakan munasabatul babi li kitab tauhidi, kesesuaian bab ini terhadap kitab tauhid. أن المصنف رحمه الله لما ذكر في الأبواب السابقة التوحيد وفضله وما يوجب الخوف من ضده ذكر في هذا الباب أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر la yambaghi liman arafa dhalika an yaqtasira ala nafsihi bal yajibu alayhi an yad'uwa ila Allah ta'ala bil hikmati wal mau'izatil hasanati kama huwa sabilul mursalina wa atba'ihim. Wasanya penulis rahimahullah ketika beliau menyebutkan di bab-bab yang sebelumnya tentang tauhid atau kewajiban tauhid, keutamaannya dan hal-hal yang mengharuskan kita takut dari lawannya yaitu syirik, maka di bab ini beliau menyebutkan bahwasanya tidak sepantasnya bagi orang yang sudah mengetahui semuanya itu tentang tauhid, keutamaannya dan kewajiban takut dari syirik, maka tidak sepantasnya bagi orang yang sudah mengetahui semua perkara tadi, dia hanya mencukupkan untuk dirinya saja. Tetapi wajib baginya untuk menyeru, mengajak manusia kepada Allah, kepada Allah Ta'ala dengan hikmah dan pelajaran atau nasihat yang baik. Sebagaimana hal itu jalannya para rasul dan para pengikut mereka. Ketika dia sudah sempurna dengan pengetahuan tentang tauhid dan lawannya, keutamaannya dan kewajiban takut darinya, maka dia harus menyempurnakan dirinya dengan cara menyampaikan, mendakwahkan apa yang telah dia ketahui tersebut kepada orang lain, supaya dia menjadi orang yang muslih, di samping dia soleh, orang yang baik dengan ilmu dan amal. Maka dia menjadi muslih dengan mendakwahkan, menyampaikan ilmu yang telah dia dapatkan kepada orang lain. Yang ini merupakan ciri-ciri orang yang terbebas dari kerugian, sebagaimana yang Allah jelaskan dalam surah Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian di dunia maupun di akhirat, kecuali orang-orang yang memiliki empat sifat, yaitu orang-orang yang beriman. Tentunya dia beriman karena adanya ilmu yang telah dia ketahui sebelumnya, dan yang beramal soleh. Dengan iman, ilmu, iman dan amal soleh, dia menjadi sempurna untuk dirinya. Tetapi tidak cukup dengan dua sifat ini, dia harus memiliki sifat berikutnya, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, dan dia atau mereka saling menasihati dengan kebenaran, menyampaikan kebenaran kepada yang lain, yakni berdakwah, menyampaikan ilmu yang telah dia pelajari kepada orang lain, dan saling menasihati, berwasiat dengan kesabaran ketika mempelajari ilmu, mengamalkannya dan mendakwahkannya, dia iringi dengan kesabaran. Dengan dua sifat berikutnya, yaitu dakwah dan sabar, maka dia akan menjadi lebih sempurna lagi. Dia telah menyempurnakan orang lain dengan cara dakwah yang dia lakukan. Qala ad-du'ai ay da'watun nasi. Babu ad-du'ai ila syahadati an la ilaha illallah. Bab ad-du'a, seruan. Maksudnya apa? Da'watun nas, ajakan kepada manusia, seruan kepada manusia, menyeru, mengajak manusia kepada apa? Ila syahadati an la ilaha illallah, kepada persaksian bahwasanya la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Ila tauhidillahi wal iman bihi wa bima ja'at bihi rusuluhu mimma huwa madlulu hadhihi syahadati. Ajakan kepada syahadati an la ilaha illallah, maksudnya ajakan kepada tauhidullah, untuk mentauhidkan Allah. Manusia diseru, didakwahi, diajak agar mereka mentauhidkan Allah, hanya beribadah kepada Allah dan tidak kepada yang lainnya, dan meyakini batilnya peribadatan kepada selain Allah. Dan juga ajakan kepada iman kepada Allah dan iman kepada semua yang dibawa oleh para rasulnya dari ajaran tauhid, dan juga syariat yang mereka bawa dari hal-hal yang merupakan kandungan dan isi syahadat ini, syahadati an la ilaha illallah. Qul al khitabu lir rasuli sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Firman Allah, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Qul, katakanlah, maka kalimat ini ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Hadhihi, katakanlah ini, ay ad-da'watu allati ad'u ilaiha wa tariqatu allati ana alaiha. Maksudnya dakwah yang aku serukan, yang aku serukan kepada manusia, yang aku sampaikan kepada manusia, dan jalan yang aku berada di atasnya. Sabili tariqati wa da'wati, inilah jalanku, yakni inilah jalanku dan dakwahku, yang aku mengajak manusia kepadanya, yang aku di atasnya, inilah jalan dan dakwahku, jalan hidupku dan dakwahku, seruanku. Ad'u ilallahi, qul hadhi sabili ad'u ilallah, aku menyeru kalian kepada Allah, yakni ila tauhidillahi la ila hadzin min hudhurid dunya wala ila riasatin wala ila hizbiyatin. aku mengajak kalian manusia inallah, kepada Allah, yakni ila tauhidillah, kepada mentauhidkan Allah, agar manusia mentauhidkan Allah, bukan mengajak untuk mendapatkan sesuatu dari bagian dunia, harta benda dunia ataupun kenikmatan dunia, bukan. Bukan pula mengajak kepada riasah kepemimpinan atau ketenaran, tidak pula mengajak kepada hizbiyah, fanatik kepada golongan tertentu, tidak. Tapi mengajaknya kepada Allah, mengajak, menyeru manusia agar mereka kembali kepada Allah, agar mereka mentauhidkan Allah, agar mereka menjalankan syariat Allah. Bukan kepada ajakan yang lain, apalagi ajakan untuk memberikan keuntungan kepada dirinya, diri sang da'i, tidak. Ad'u ila Allah, aku mengajak kepada Allah, menunjukkan keikhlasan ketika berdakwah. Ikhlas di dalam berdakwah, yakni mengajak manusia kepada Allah, bukan kepada dirinya ataupun golongannya ataupun kepemimpinan dan hal-hal lainnya yang bersifat duniawi. Ala basiratin, aku mengajak kalian kepada Allah di atas basirah. Ala ilmin bidzalika wa burhanin aqliyyin wa syar'iyyin. Yani di atas ilmu tentang apa yang aku serukan tersebut, dan bukti secara akal maupun secara syar'i. Di atas ilmu, hujjah yang nyata, bukti yang jelas, bukti secara akal, logika maupun secara syar'i, dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wal basiratu al-ma'rifatu allati yumayyazu biha bainal haqqi wal batili. Sedangkan al-basirah artinya al-ma'rifah, pengetahuan atau ilmu yang dengannya bisa terbedakan mana kebenaran dan mana kebatilan. Dengan basirah ini, dengan basirah yang dimiliki seseorang, maka dia bisa membedakan mana kebenaran dan mana kebatilan, sehingga dia akan mendakwakan kebenaran, berjalan di atasnya, dan akan memperingatkan manusia dari kebatilan dan menjauhi, meninggalkan kebatilan tersebut. Hal ini bisa dia ketahui dengan al-basirah, dengan ilmu yang dia miliki, yang dia pelajari. Dia bisa membedakan mana al-haq dan mana al-batil. Wa man ittaba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku, ai amana bi wa saddaqani, maksudnya orang yang beriman kepadaku dan membenarkan aku, membenarkan ajaran yang aku bawa. Yuhtamalu annahu 'athfun 'ala ad-dhamiril marfu'i fi ad'u. Dimungkinkan bahwasanya kalimat wa man ittaba'ani itu ataf digabungkan kepada ad-dhamir, kata ganti marfu' yang ada pada kalimat ad'u, yang takdirnya ana ad'u atau ad'u ana. Fayakunu al-ma'na, maka maknanya ana ad'u ila Allahi 'ala basiratin wa man ittaba'ani kadzalika yad'u ila Allahi 'ala basiratin. Maknanya aku mengajak kalian kepada Allah di atas ilmu, keyakinan dan bukti. Demikian pula orang-orang yang mengikutiku, mereka mengajak kalian kepada Allah di atas basirah, ilmu, keyakinan dan bukti yang nyata, hujjah yang kuat. Wa yuhtamalu an yakuna athfan 'ala ad-dhamiril munfasili ana, wa yakunu al-ma'na ana wa atba'i 'ala basiratin. Dan dimungkinkan juga, atau kemungkinan yang kedua, bahwasanya wa man ittaba'ani itu ataf digabungkan kepada ad-dhamir, kata ganti al-munfasil yang terpisah itu ana, pada kalimat setelah ala basiratin. Fayakun al-ma'na, maka maknanya atau artinya saya dan para pengikutku ala basiratin, semuanya di atas basirah, ilmu, yakinan dan hujjah yang nyata. Wa tahqiqu, dan setelah diteliti anal atfa yatadhammanu al ma'nayaini. Bahwasanya ataf penggabungan itu mencakup dua makna tadi. Fa atba'uhu hum ahlul basirati ad'auna ila Allah. Maka para pengikut Nabi, mereka itu adalah ahlul basirah, orang-orang yang memiliki ilmu, keyakinan dan dalil atau bukti, yang mereka itu mengajak manusia kepada Allah. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Dan maha suci Allah, ay maksudnya wa unazzihullah wa uqaddisuhu an ayyakuna lahu syarikun fi mulkihi aw ma'budun bihaqqin siwahu. Dan maha suci Allah artinya aku mensucikan dan membersihkan Allah dari adanya sekutu baginya pada kerajaannya atau apa yang dimilikinya, dan aku mensucikan Allah dari adanya sesembahan yang benar selain Dia. Artinya aku meyakini bahwasanya hanya Allah satu-satunya yang memiliki alam semesta ini, dan satu-satunya yang berhak diibadahi. Ini tauhid ar-rububiyah dan tauhid al-uluhiyah. Meyakini hanya Allah satu-satunya yang menciptakan, memiliki dan mengatur alam semesta ini, dan juga meyakini hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Adapun selain Allah tidak berhak diibadahi, dan semua yang diibadahi selain Allah itu batil. Qala al-ma'na al-ijmaliyyu lil ayati. Makna global ayat ini. Ya'murullahu rasulahu an yukhbiran nasa an tariqatihi wa sunnatihi. Allah memerintahkan rasulnya agar memberitahukan kepada manusia tentang jalannya dan sunnahnya, yaitu annaha ad-da'watu ila syahadati alla ilaha illallah ala ilmin wa yaqinin wa burhani, yaitu bahwasanya jalan dan sunnah beliau adalah berdakwah, mengajak, menyeru manusia kepada syahadati alla ilaha illallah, kepada tauhid, yaitu persaksian bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah saja. Di atas ilmu dakwahnya, ajakannya di atas ilmu, keyakinan dan bukti, bukan di atas kebodohan, atau bukan di atas semangat saja, atau bukan di atas logika, tetapi di atas ilmu syar'i yang meyakinkan dan bukti yang nyata. Wa kullu man ittaba'ahu yad'u ila ma yad'u ilaihi ala ilmin wa yaqinin wa burhanin. Dan demikian pula seluruh pengikut beliau, semua orang yang mengikuti beliau, semuanya mengajak manusia kepada apa yang diajak, yang diserukan oleh beliau, yang seruannya, dakwanya di atas ilmu, keyakinan dan bukti atau dalil, sebagaimana nabi yang mereka ikuti tersebut. Wa annahu huwa wa atba'uhu yunazzihunallaha an anisyariki lahu fi mulkihi wa anisyariki lahu fi ibadatihi. Dan bahwasanya nabi dan para pengikutnya semuanya mensucikan Allah dari adanya sekutu baginya pada kerajaannya atau apa yang dimilikinya, dan mensucikan Allah dari sekutu baginya pada peribadatan kepadanya. Wa tabarra'u mimman asyraka bihi wa in kana aqraba qaribin. Dan juga nabi dan para pengikutnya, mereka semuanya berlepas diri dari semua orang yang berbuat syirik atau yang menyekutukan Allah, walaupun orang tersebut kerabat yang paling dekat seperti ayah, ibu atau anak. Ketika mereka ayadzan billah menyekutukan Allah, maka seorang muwahhid mengikut Rasul pasti akan berlepas diri darinya. Tidak mungkin akan mencintainya ketika kerabatnya tersebut berbuat syirik. Pasti akan berlepas diri sebagai bukti iman dan tauhidnya. Kalau tidak berlepas diri, membelanya, mencintainya, atau membenarkan kerabatnya yang berbuat kesyirikan, berarti dipertanyakan iman dan tauhidnya. Berarti dia sama kalau begitu dengan kerabatnya yang berbuat syirik tersebut. Konsekuensi orang yang beriman, yang bertauhid adalah berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orangnya. Dan inilah pengertian al-Islam. Al-Islamu huwa al-istislamu lillahi bitauhidi wal-inqiyadu lahu bitta'ah wal-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Namanya Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan tauhid dan tunduk kepadanya dengan ketaatan, serta berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Baru dikatakan dia orang yang muslim. Kalau tidak terpenuhi apa-apa yang menjadi pengertian Islam, maka bukan dikatakan muslim. Sampai terpenuhi semua unsur Islam, semua hal yang masuk dalam pengertian al-Islam, yaitu tiga hal: berserah diri kepada Allah dengan tauhid, tunduk kepadanya dengan ketaatan, dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Qala munasabatul ayati lil babi, kesesuaian ayat ini terhadap bab yang kita bahas, insyaallah kita bacakan ya pada pertemuan yang akan datang. Setelah itu kita bacakan beberapa faedah yang ada di bab ini. Akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.